muta nabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh, muta nabi teh. Heeh. Aya tilu huruf naon muta nabi? Saur ulama muta nabi salat teh aya tilu huruf. Hiji, shod, lam, ta. Shod na teh sidqul qauli. Naon teh? Artina bener ucapanana. Tuh, aya ngaran-ngaran nu bener ucapanana, ngomong tara dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Oh eta teh. Tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani motong. Neuteuk mun ponok teu wani nyambung, mun conong teu wani motong. Pas. Oh eta teh. Tukang salat mah nyaritana. Tara nyinggung ka batur. Leres. Tuh. Ari eta lamna. Lamna teh layinul qalbi. Artina teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena. Sopan santun ramah tamah DPDP handap asor tawado. Landung kandungan lahir aisan ipis lapis kana tapel. Tuh. Malapah gedang ngomongna ge. Tarapi kanyarieun batur. Cara aita na teh tarkul maasi hatina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Pina dijauhan komo maksiatna tah sia laku lempak kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat. Blon. Kate bogre teh ti dinya. Heeh aing geus sagala rupa oge kudu napak. Lamun aya nu ngiga teh iga kenangan. Dah. Kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur. Oh, luyu. Harmonis. Jadi luyu gitu nya. Heeh. Benar. Mun jelema hirup ayeuna nya eta kudu napak jeung aturan agama. Oh. Mun hayang salamet kitu oge, cenah teu hayang pek wae kumaha manehna. Oh. Da urusanana nya kan. Da urusanana sabab naon? Di mana si lain getol ibadah Allah moal untung. Oh. Di mana si lain teh ibadah Allah moal rugi. Moal rugi. Nu bakal kena ku rugi jeung untung teh si lain. Oh, urang-urang keneh, bener. Tapi mun gareuleuh wae sia teh ka aing teh. Moal geus dituturkeun atuh geuleuh. Si keneh eta bieu eta kamari bulan puasa mencari hampura. Sing salorongkong geuningan. Nah, si belegung. Pada bieu bener dikeploskeun jatuh. Puasa mah tamat puasa mah. Ngan nikmatna teh eta wae meureun mangih buka. Mangih buka pada pada jengkolak meureun. Aye puasa dina bulan naon? Ramadan. Bulan Ramadan, artinya Ramadan teh naon? Puasana tamat. Ye, sia mah. Aye Ramadan teh hari pembakaran. Nah, hari pembakaran kumari akan. Aye dibakar teh aya dua alternatif. Nah, kumaha aya nu ngabakar positif, ngabakar negatif. Oh, ngabakar negatif. Saperti nu positif ngabakar cai silaing naheur. Heeh. Eta teh positif negatif. Positif. Heeh. Naheur cai meuleut nyu kopi. Ayeuna ngabakar imah. Eta nah, negatif. Tak kitu. Oh, jadi kumaha? Jadi dunya ieu teh teu leupas tina positif jeung negatif. Oh, jadi kumaha urangna maksudnya? Tah. Munguh nu iman beh dituna nya eta aya tugas rasul jeung aya tugas iblis. Sajelema iman mah nya eta anu daek diperintah ku duanana, dititah ku setan daek. Daek naonna? Dipiwarang ku Allah daek. Aye ku setan. Dipiwarang ku Allah daek migawena. Dititah ku setan daek nolakna. Oh. Jadi gawe. Tuh. Jadi ibadah. Gawe na ta. Benar. Benar kan. Jadi ibadah. Leungeun teh sia dipake ngawiwirang batur. Al Islamu mang salama muslimuna bilisani wa yadi. Ari umat Islam teh sok saling salametkeun ku lisanna jeung ku leungeunna. Kawajiban. Kawajiban. Wajib sia mah lamun salat di masjid aing kudu dikumbah. Beliau sekarang lain beri sekabila bina, kubang. Dah kemas kemasan bersih suku saya. Ayah kene, na zaman kiwari nu gitu. Oh, nah kabila bina tinggalkan. Aing milu sholat tadi pea. Tipe aja. Urut na. nanaon nyawa ke jeung haramna. Tapi teu nanaon aya urangna cokorna ka lotor mah. Heeh. Kan pilaku ari ka masjid kudu kotor mah tuh. Da kitu euy dibeda-beda paham teh supaya nyambung. Jadikeun heula dulur, geus jadi dulur sok saling bejaan. Cing Rido dipapatahan, Cing Rido mapatahan, eta cirina umat Islam. Cirina. Lamun teu kitu rametuk. Oh. Jadi selama eta daek dipapagahannya. Beda-beda paham teh kudu atoh. Tibatan sarua mah silaka, nya sarua mah silaka tuh. Aku mah silaka sarua. Tongkorong mah kajeng tina pamadegan, tina pagawean, tina ngaran we sarua silaka. Silaka kumaha? Sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh. Sok. Kumaha kitu? Cing, kumaha? Papangih di jalan teh mah hor itu Udin. Ka mana Din? Hehe, ka itu Din. Naon si Udin nyunatan si Udin? Wah. Na beudalang Udin. Nah buat dalang Udin, si nena teh Udin. Surah aja teh Udin kape. Eh saya nggak ada lama tu. Anu didagangkan, oke okay, Udin. Udin, dah lakukan aja dah Udin pecah. Gerasa. Tak jadi ku beda-beda teh supaya nyambung. Nyambung. Nah, urang ini ke dapur teh pegawaian batur teh beda-beda, nu katel, nu teko, nu piring, nu gelas. Panaya guna na meureun. Heeh, senok. Heeh, bener. Sok da ilmu mah loba di dunya mah. Cing nyararabung. Satekah pola saling wasiatan, saling bae teu rugi, saling hargaan nya kan bener. Beda paham alus. Alus kumaha ari akang? Ye heeh. Beda paham. Aya Persis, aya NU, aya Muhammadiyah. Baraya urang wungkul teteh ilmu na cokot. Hikmahna dicokot. Heeh, hikmahna. Ulah para saya teteh sarua ayeuna sapertina nyieun seeng di ditu jeung di dieu beda pan beda ngan pan aya dina gawena mah sarua jang hasilna jang ejo maksudna benta eta deuleuh ulah jeung para saya cili omongkeun tong pamali jang nanaonan atuh jangan elmuna jeung itu jeung ieu ge sok sing wawuh we sing wawuh sing jadi lamun percaya Allah geus nyieun neraka bener sing jadi ya. Sing jadi baraya fashadu ala angkusikum naon saksian na diri maneh cukup we kumaneh kumaneh ulah nyaksian we batu ripuh mata kering kan batur kabeuli mobil urang nu panasna batur ka beuli sawah urang nu panasna eta teh hirup teh dipake nyaksian batur we. Heeh, bener. Kawin batur kawin. Bener kan. Urukan teh. Di Taman Cibaduyut aya nu ngitung serat, cikan-cikan buka. Buka toh di Taman Cibaduyut. Ka kitu euy. Hirupnya jadi ku ayana ieu ayana hiburan wayang golek tepek ajang silaturahim. Leres. Man ahabba ayyub satallahu firizkihi wa ayun syallahu fi asharihi fal yasirahima. Naon teh? Jadi saha-saha jelema anu resep jeung micinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina. Kitu cek aing oge. Oh bener. Sok. Kulu sering silaturahim tuh. Cina etak tina wayang, atuh itang nyiar luang tina wayang. Cina wayang haram, kan baik tanya. Nah, aneh leg. Baru wayang gelas, oke hari di mana dokin. Itu Quran oke haram. Nah, oke haram. Lalu dijejak. Oh. Atau lalu dihalung-halungkeun. Atau di duru aya positif negatif aya positif mah baca eusina pigawe da ieu di dunya teh teu leupas dina positif negatif bener sok bener gunakeun duanana gunakeun ulah nyabeula kitu copot hikmahna we barokahna kan mode ieu kabel setrum masa sok gunakeun kumaha kan hurung ulah nyabeula setrum mungkul gak bisa ngegerebek bisa teh kasih terum jadi lupai ya kan tak sadiakan deh bohlam beli hurung jadi mampu rai weh datang apa nur cahaya tehnya nur biji kena hati tadi mana ke surung ulah dipencerong lampu nah kalah beki silo gunakan caang nah Bapak teteh. Bisanya hate dah hate. Dah hate ulah burakem. Alhamdulillah Gusti. Di lapang TPRI itu nya. Kumaha? Urang Siwa Duyut heubeul dewek teh panggih jeung urang Siwa Duyut. Rami kan. Melihat anu teu tebih anu teu caket teh kararempel di dieu. Suhun. Wakabul teh nya. Wakabul. Kalarasan wakabul sumping aduh. Nya. Minang-minang teh nya urang kana TV. Biasa asa seringan. Heeh. Tangke mah kahareup euy dina alam cagih mah ngawayangkeun jero kulkas. Kali-kali ya. Ari dibuka teh teas beuteung. Nasib Panawa euy. Heeh. Aya bejaan. Ari Panawa mah geus nebus dosana daek dihukum 12 taun. Sumuhun. Sataun nyamur, mudah-mudahan eh mulus banglusnya. Nyasitur salamet ka ngan nagara Amarta dulu ulu di alaan di kerit eusina. Eta kang nuwatirna teh. Leuweung eueuhanana mah tutuwuhanana. Karing kan. Kai-kai di taluaran di jarualan ku Kurawa teh geuning. Oh. Sal batu bara. Mak jeung pokona mah aset-aset negara teh beak. Beak meuni. Panawa mah kari memeres e mun geuteu euy. Ya geuteu upami.